seorang lelaki melintas menyimpan malu. Menyusul langkah sang gadis yang tapak kakinya yang lelah menyisakan perih. Nanti malam kan ia jerat rembulan disimpan dalam sunyi hingga hingga